Bismillah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kami. Kemungkinan karena waktu yang terbatas dan pertanyaan banyak, mohon maaf mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Di samping waktu juga keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang kita miliki. Saya mau bertanya hukumnya gimana kunut dalam sholat subuh karena di tempat ana imamnya masih pakai kunut subuh. Masalah kunut subuh memang ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat apakah kunut subuh itu disyariatkan atau tidak. Pernah Rasulullah SAW disebut dalam hadis sahih bahwa beliau kunut dalam sholat subuh. Itu juga kunut dalam sholat asar, isya, dan yang lainnya. Namun kunut-kunut tersebut dilakukan karena ada sebab. Yang dinamakan kunut nazilah. Kunut karena ada peristiwa. Pernah ketika sebagian sahabat yang mereka adalah para qori Al-Quran diutus oleh Rasul, mereka dibunuh oleh kaum musyrikin, ya oleh kabilah Ri'lin wa Dhakwan. Maka Rasulullah mendoakan kejelekan dari Ri'lin dan Dhakwan yang mereka telah membunuh para juru dakwah. Ini namanya kunut nazilah. Kunut ketika ada, ya, ada sebab. Sebagaimana ketika setelah Hudaybiyah, sebagian kaum muslimin yang ada di Mekah masuk Islam, sebagian mereka orang-orang lemah, enggak bisa hijrah, maka Nabi mendoakan, ya, mereka supaya selamat. Ya, mendoakan para sahabat yang mereka masuk Islam di Mekah dan belum bisa hijrah supaya mereka diselamatkan. Adapun selalu, ya, membaca doa kunut dalam subuh, sebagian ulama mengatakan mukhalafatun di sunnah, menyelisih sunnah, karena sunnahnya bukan seperti itu. Namun seandainya seorang makmum dia sholat di belakang imam yang setiap subuh itu kunut, fatwa dari Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Rabi, bahwa imam di sini ikut kunut, makmum ikut kunut dengan imam, meskipun dalam keyakinan makmum ini imam, ya, ketika kunut terus menerus, ya, bukan sunnah, ya, bukan sesuatu yang sunnah, tapi di sini makmum mengikuti imamnya. Di antara landasannya adalah dahulu para sahabat ketika tahu bahwa Rasulullah itu sholat duhur atau asar itu 2 rakaat. Demikian pula ketika sholat, ya, maghrib, harusnya tasyahud awal, Rasulullah tidak tasyahud awal, langsung berdiri. Sahabat ngerti, ini tasyahud awal, tapi tetap diikuti. Sehingga sebagian ulama mengatakan tetap mengikuti imam yang seperti ini. Walaupun dalam keyakinan makmum, ya, kunut terus-menerus tidak masyru', tidak disyariatkan. Adapun hadis Anas bin Malik yang mengatakan mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnut hatta faraqa dunya, hadis ini tidak sahih. Rasulullah senantiasa kunut dalam subuh sampai meninggal dunia, hadis ini tidak sahih. Meskipun Imam Hakim mensahihkan, tapi ya kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Hakim terkenal bermuda-muda dalam sahihkan. Bahkan dari sahabat Ibnu Umar, Ibnu Umar kata, kami belum pernah mendengar Rasulullah seperti itu. Tidak mungkin, Ibnu Umar kan seorang sahabat yang dekat dengan Nabi dan sangat mengikuti Nabi. Ini salah satu yang menguatkan bahwa hadis yang mengatakan Rasulullah selalu kunut dalam subuh, ini hadisnya tidak sahih, tidak kuat. Ya, di antara penguatnya adalah ucapan Anas, ya, ucapan Ibnu Umar, kami tidak pernah mendengar seperti itu. Andai kata Rasulullah senantiasa kunut subuh, tentu para sahabat yang ngerti dan akan diriwayatkan oleh sahabat yang banyak, ya. Ternyata Ibnu Umar pun enggak ngerti, bukti bahwa itu tidak, ya, disyariatkan. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh membaca majalah atau tulisan-tulisan yang terdapat syubhat ahlul bid'ah dalam rangka untuk berlindung darinya dan menjauhkan darinya. Taib. Pertanyaan ini perlu dirinci, ma'asyiral ikhwah. Jika yang dimaksud oleh penanya adalah membaca majalah-majalah yang mengandung syubhat ahlul bid'ah dan penulisnya adalah mereka, ahlul bid'ah itu sendiri, atau orang-orang yang tidak jelas, maka tidak boleh membacanya. Ini membaca bid'ah dari buku-buku mereka. Adapun jika yang dimaksud adalah membaca majalah atau tulisan-tulisan yang terdapat syubhat ahlul bid'ah, dan itu adalah dari tulisan-tulisan ulama ahlus sunnah atau asatidah ahlus sunnah wal jamaah, yang tentunya majalah tersebut atau tulisan tersebut bukan semata-mata menyebutkan bid'ah, tetapi sedang menjelaskan al-haq, sedang menjelaskan prinsip ahlus sunnah. Dan di tengah-tengah pembahasan itu, ya, disebutkan tentang prinsip-prinsip yang menyelisihi ahlus sunnah, yaitu syubhat ahlul bid'ah, beserta jawabannya atau beserta apa, bantahannya. Maka yang seperti ini adalah perkara yang penting untuk kita mempelajarinya dari sumber yang jelas tadi. Jadi buku tersebut, majalah tersebut adalah ditulis oleh para ulama ahlus sunnah, oleh asatidah ahlus sunnah, yang menjelaskan al-haq. Dan di tengah-tengah pembahasan itu adalah pembahasan-pembahasan tentang apa? Syubhat. Dengan bantahan-bantahannya. Dan mengenal perkara-perkara yang batil, apakah itu kebidahan, ya, atau syubhat-syubhat dengan bantahannya, adalah perkara yang penting. Di samping kita juga mempelajari yang hak. Seperti disebutkan dalam ucapan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa sa'altuhu anil syarr makhafata an yudrikani. Dahulu para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kebaikan-kebaikan, dan saya juga bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kejelekan-kejelekan, yakni mengenal kejelekan, fitnah-fitnah, makhafata an yudrikani, karena saya khawatir akan berjumpa dengan fitnah-fitnah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan ada hal yang terpenting, ya, dari apa yang mungkin perlu kita tegaskan di sini, hendaknya seorang di dalam memahami kebidahan itu dan bantahannya, ya, jangan difahami sendiri, ya, kemudian dia baca sendiri, cerna sendiri, tidak. Is'alu ahli dzikr. Bertanyalah kepada ahli dzikr, para ulama atau asatidah ahlus sunnah wal jamaah, sehingga dia akan bisa memahami apa namanya jawaban-jawaban tentang syubhat tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini barangkali yang terkait dengan pertanyaan ini. Barangkali ada tambahan saya. Baik. Pertanyaan berikutnya, dalam kisah Sa'ad ibn Abi Waqqas diceritakan bahwa Sa'ad tidak suka tambih. Pertanyaannya, bukankah seorang mukmin diperintahkan untuk amar ma'ruf yang itu tidak bisa dihindari untuk tambih? Di sana ada istilah al-uzlah. Al-uzlah itu artinya seorang menjauh dari hiruk pikuknya kehidupan manusia, menjauh dari berbaur dengan orang, ya, untuk selamat dari fitnah. Untuk selamat dari fitnah. Ya, seperti ini, ya, dibenarkan asal orang yang menjauh dari, ya, manusia tadi, orang yang punya ilmu. Sehingga meskipun dia menjauh dari manusia, dia masih tetap bisa menjalankan kewajiban Jumatan, jamaah, amar ma'ruf nahi mungkar, tetap dijalankan. Dia menjauh dari, ya, hiruk pikuknya manusia. Kemudian sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, tidak terbayang kalau beliau kemudian tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Orang menjauh dari manusia itu kan masa setiap saatnya, kan mungkin ada saat-saatnya. Ya, orang ngembala kalau malam hari kayaknya enggak ngembala ya kan? Ya. Orang malam hari mungkin enggak ngembala dia. Yang intinya ada dua perkara. Seorang mukmin ketika dia berbaur dengan orang, kemudian khawatir agamanya akan tercemar, maka tidak mengapa kalau dia menjauh dari mereka. Bukan karena benci dengan orang, tapi dalam rangka dia sendiri untuk menyelamatkan agamanya. Namun kalau dia bisa berbaur dengan manusia dan bisa ya amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dia bersabar atas gangguan mereka, tentu lebih baik. Rasul mengatakan al-mu'minul ladzi yukhadithu nas khairun wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhadithu nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berbaur dengan orang kemudian dia sabar ya atas gangguan mereka lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau berbaur dengan orang kemudian tidak sabar dengan gangguan mereka. Soal seorang uzlah menyepi menjauh dari hirup pikuknya manusia, melihat keadaan ya, kemudian juga melihat orang. Kalau orang yang menyepi tadi memang punya ilmu, maka dengan dia menjauh dari orang itu tetap menjalankan kewajiban. Amar-amar pun tak akan tetap ya dia jalankan. Nah. Baik. Pertanyaan berikutnya ada sisi kesamaan tadi dengan pertanyaan yang disampaikan kepada Ustaz Abdul Mukti. Afwan Ustaz, bagaimana cara menasihati kakak saya yang berkeyakinan bahwa manhajnya hak, sementara keadaan saya, ilmu saya jauh lebih sedikit daripada kakak saya. Apabila saya menasihatinya, saya khawatir justru saya akan terpengaruh olehnya. Apakah lebih baik tawakkul? Baik, jika memang kakak Anda betul-betul berada di atas kebatilan, baik, menyimpang, semua orang memiliki hak untuk mendapatkan nasihat. Dan Anda sebagai keluarga, sebagai saudara juga ya, berkewajiban untuk memberikan nasihat. Karena ad-din adalah nasihat. Tetapi sekarang permasalahannya adalah sang penanya mengatakan ilmu saya jauh lebih sedikit. Ini barangkali dia lebih pintar berbicara, lebih banyak dalilnya, atau mungkin sekian banyak syubhat dia miliki. Yang kalau saya menasihati, saya khawatir justru akan terpengaruh olehnya. Baik, kalau memang Anda mengkhawatirkan akan terpengaruh, ya, maka nasihat ya, bisa dilakukan dengan cara yang lain. Kalau antum memberikan nasihat kemudian dibantah terjadi jidal, dilarang untuk kita berjidal. Karena dengan sebab jidal itu seorang bisa sesat. Dalam hadis dikatakan ma dhalla qaumun ba'dal huda kanu 'alaiha illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum sesat setelah sebelumnya mereka mendapatkan hidayah karena mereka ya diuji dengan suka melakukan jidal. Kalau nasihat yang Anda lakukan kemudian menjadi sebab pemicu jidal, perdebatan, dan memang yang akan diberi nasihat ini lebih banyak ilmunya, subhannya terlalu banyak, maka nasihat dilakukan dengan cara yang lain. Bisa dengan mengirimkan tulisan, atau audio barangkali yang terkait dengan subhat-subhat dia. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, Anda sudah menyampaikan usaha. Atau minta tolong pada orang yang lebih berilmu, yang didengar oleh orang ini. Minta tolong untuk menyampaikan nasihat. Barangkali dia mau menerimanya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, lanjutan pertanyaan. Bolehkah berkunjung atau menyambut atau menyambung silaturahim ke rumah saudara saya tersebut? Baik, berkunjung, ya, dia saudara kita atau saudara Anda, saudara kandung dan seterusnya, memiliki hak untuk ya disambung rahimnya. Baik, Anda diajak oleh ibu, misalnya ayo ke sana, kakakmu sakit, jenguk, termasuk silaturahim, jenguk. Ya. Sebatas ya menyambung silaturahim dan tidak terjatuh pada perkara-perkara yang membahayakan. Ya. Tidak ada perbincangan-perbincangan terkait dengan masalah syubhat. Ya. Menyambung rahim. Ya. Punya hak untuk kita sambung rahim. Dengan berbuat baik kepadanya, menjenguknya ketika sakit. Ya. Termasuk memberikan nasihat tadi juga bentuk silaturahim. Ya. Atau kita memberikan sesuatu kepadanya. Jika dia miskin, mungkin kita memberikan sesuatu kepadanya, bantuan. Ya. Bagaimana jika suami saya melarang, yani melarang untuk mengunjungi kakaknya ini, ya, yang memiliki permasalahan dalam manhajnya atau dalam akidahnya. Apakah wajib taat? Iya, wajib taat. Kalau suami melarang, jangan ke sana, sudah, jangan ke sana. Ya. Bukankah menyambung silaturahim itu wajib juga? Iya, betul wajib. Taat kepada suami, wajib. Menyambung silaturahim juga apa? Wajib. Tetapi di sini lebih kuat, ya, kewajiban untuk dia taat kepada apa? Suami. Jangan keluar untuk, ya, ke suatu tempat yang dilarang oleh suaminya. Dan silaturahim masih bisa dilakukan dengan cara yang lain, menyapa dengan SMS, kaifa haluk, bagaimana kabarnya, mengirim hadiah melalui orang lain. Ya. Silaturahim masih bisa dilakukan walaupun tidak dengan apa? Mengunjungi. Ya, intinya seorang berhati-hati dari perkara-perkara yang membahayakan dirinya, membahayakan agamanya, membahayakan manhajnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab, dan menggabungkan antara hak dengan hak yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atasnya. Wallahu a'lam. Baik. Sini ada pertanyaan. Cara mengantisipasi dari sikap ta'asub biar terhindar. Sikap ta'asub adalah sikap membela seseorang secara membabi buta. Sikap ta'asub adalah sikap membela seorang dengan membabi buta, baik benar atau salah, ya, dibela. Itu namanya sikap ta'asub. Ya. Ini salah satu dari sebab yang bisa memicu adanya fitnah di tengah-tengah muslimin. Padahal kita yakin bahwa selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak maksum, bisa benar, bisa salah. Sehingga bagaimana seorang kemudian dia ta'asub fanatik pada seorang yang tidak ada jaminan kemaksuman. Imam Malik rahimahullah, Imam Kota Madinah, beliau pernah mengatakan, kullun yu'khadu min qawdihi wa yurad illa sahib hadal qabr. Semua orang bisa ucapannya diambil, bisa pula ditolak. Kecuali penghuni kuburan ini. Ini siapa? Rasulullah. Jadi siapapun ucapan, ya, selain ucapan Ar-Rasul, itu bisa salah, bisa benar. Ya. Sehingga orang kalau fanatik kepada seorang, artinya sikap membabi buta, sikap membela, ya, yang nanti akan terjatuh. Meskipun orang yang dia bela itu keliru, dia bela. Ini apa bedanya dengan sikap jahiliyah? Ini sama dengan sikap jahiliyah. Ta'asub fanatik itu sikap jahiliyah. Bukan seperti itu para ulama kita dahulu. Para ulama dahulu mereka, ya, mengajari kita untuk memuliakan dalil. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para ulama yang, ya, mereka salah dalam mengambil pendalilan, tapi dalil itu berdiri sendiri. Ya, jadi sikap ta'asub ini sikap yang jelek, sikap jahiliyah. Kita bisa menghindarinya ya dengan kita tahu jeleknya sesuatu. Orang kalau tahu sesuatu jelek, ya, dia akan menjauh, kan? Kalau dia tidak tahu sesuatu jelek, ya, bagaimana dia akan menjauh? Agar orang terhindar dari sikap ta'asub, ya, dia harus tahu dulu bahwa sikap ta'asub ini sikap yang bukan islami, tapi sikap jahiliyah. Ya. Dan sikap inilah salah satu yang memicu terjadinya fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Ya. Nah. Ini pertanyaan ini butuh bantuan Ustaz Abdul Muti. Ustaz, anak saya 6. Laki-lakinya lebih banyak dari wanitanya. Mungkin antum mulai berpikir, siapa sih anaknya 6? Baik. Ini mungkin orang bukan dari sini atau tempat yang lain. Ustaz, anak saya 6, laki-lakinya lebih banyak dari wanitanya. Mungkin 4 laki-laki, 2 apa? Perempuan barangkali. Setiap abahnya ke masjid, sholat jamaah, yang ikhwan, yakni anak laki-laki, ikut semua ke masjid. Tapi ketika di masjid, ya rame-rame, lari-lari, dan banyak ikhwan yang ngomong, apa uminya enggak mau ditinggali anaknya? Ustadz, kalau anak-anak di rumah, saya kewalahan, dan mereka berontak buka pintu, lari ke masjid sendiri. Mohon anak diberi solusi Ustadz, atau ini darurat Ustadz? Demikian pertanyaannya. Baik. Masjid adalah tempat yang mulia, yang kita diperintahkan untuk menjaga kemuliaannya, menjaga kebersihannya, menjaga kesuciannya, dan tidak menjadikan masjid sebagai tempat untuk ya, seorang berteriak-teriak, membuat kegaduhan. Tidak, tetapi masjid adalah tempat untuk beribadah, tempat untuk berzikir, tempat untuk berdoa. Baik. Tempat orang-orang ingin mengharapkan kekhusyuan, kekhusyuan di dalam mendengarkan khutbah, kekhusyuan di dalam melakukan sholat, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya. Dan masuknya anak-anak ke masjid, ya, itu bukan sesuatu yang terlarang. Ya. Bahkan kita dapatkan dalam riwayat-riwayat, ya, Nabi alaihi salatu wasallam sendiri masuk ke masjid dengan menggendong. Sholat sambil menggendong. Waktu itu menggendong Umamah, digendong. Artinya ada anak yang masuk ke mana? Masjid. Thayyib. Demikian pula, ya, Nabi alaihi salatu wasallam pernah sujud lama. Lama sujud. Ternyata karena cucu beliau Al-Hasan atau Husain naik di atas apa? Punggungnya Nabi alaihi salatu wasallam. Cukup lama beliau sujud. Ini juga dalil bahwasanya ada anak-anak yang masuk. Tetapi ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, sekali lagi perlu adanya ta'awun, ya, untuk apa namanya, ya, mewujudkan tadi kemuliaan masjid, kesucian masjid, ya, kekhusyuan masjid. Yang pertama adalah ta'awun antara suami dengan istri. Dan ini sepertinya ya sudah ada usaha untuk itu, tetapi anak-anaknya memberontak, lari. Sepertinya sudah ada usaha. Ya, tentunya mohon untuk terus usaha-usaha itu dilakukan. Fahamkan kepada anak-anaknya. Ini termasuk bagian dari pendidikan. Masjid adalah tempat yang mulia. Masjid adalah tempat yang apa? Yang harus dijaga. Dan bukan hanya orang tuanya, tetapi juga ya apa namanya, orang-orang yang atau kaum muslimin yang masuk ke masjid, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya. Wabillahi taufiq. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, la ifrat wa la tafrit. Kita tidak apa namanya ifrat, hulu, melampaui batas, tidak pula meremehkan. Meremehkan sudahlah, silakan anak-anak masuk, mau main, mau apa, tidak seperti itu. Tidak pula kemudian kita katakan haram sama sekali laki-laki atau anak-anak masuk ke mana? Ke masjid. Ketika anak-anak itu sudah apa namanya umur 7 tahun, mumayyiz, ya, itu sudah diperintahkan untuk apa namanya sholat, ya, apakah di masjid atau di rumah, dan sudah sah sholat anak yang berumur 7 tahun, dan juga sudah sah shofnya, tidak dikatakan memutuskan apa shof, bahkan anak 7 tahun pun sudah sah untuk menjadi imam, 7 tahun sudah sah untuk menjadi apa imam, apakah di rumahnya atau mungkin di masjid misalnya kok, ya, baik. Dia orang memiliki hafalan yang banyak, 7 tahun sudah hafalan banyak. Ya, hafal Quran, sementara yang lain mungkin sedikit hafalannya. Seandainya dia mengimami, sah atau tidak salatnya? Sah. Dan dia tergolong anak-anak. Tetapi problem kemudian anak-anak itu membuat kegaduhan dan seterusnya, itu hal yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Orang tua antara bapak dan ibu bagaimana saling bantu-membantu. Barangkali ketika anak itu diberi hadiah, diberi pengertian, dia akan semakin paham dan tidak akan membuat apa kegaduhan. Demikian pula ketika sudah ke masjid, yang lainnya dari ikhwan juga memberikan nasihat, ya, bagaimana agar mereka tidak apa, tidak membuat kegaduhan. Nah, Baik. Barangkali itu saat ada tambahan saat. Ya, saya masih tambahan insyaallah. Bagus sekali apa tadi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Mahdi Rizal dari solusi yang tidak tafrid dan tidak ifrat, tidak berlebih-lebihan sehingga melarang anak datang masjid. Namun juga tidak ifrat, tidak meremehkan sehingga membiarkan anak itu ya liar kemudian mengganggu anak salat. Tentunya di sini butuh kerjasama yang baik karena itu saudara kita, anak-anak kita juga. Jadi tanggung jawab bukan hanya dibebankan sementara kepada orang tuanya saja, tapi saudara-saudara yang lain yang mungkin ya dia punya keluasan atau ada metode apalah supaya anak itu bisa diminimalisir. Jadi betul sekali apa yang disampaikan bahwa tidak tafrid dan tidak ifrat. Melihat dari dalil-dalil yang beliau sampaikan bahwa ternyata anak kecil juga dahulu masuk ke masjid Rasulullah. Tapi tadi ya tidak kemudian dibiarkan anak-anak itu kemudian mengganggu yang lainnya. Dan ini seperti tadi disebutkan ya, solusinya dari orang tua, bagaimana memberi hadiah atau yang lainnya ikut membantu. Ya. Nah, itu tambahnya saya. Baik, Afwan mau bertanya cara mengenali bahwa sesuatu hal itu adalah fitnah. Adakah sifat atau ciri dasar dari fitnah? Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Fitnah dengan makna ikhtibar atau ujian. Sesungguhnya semua yang kita hadapi adalah fitnah, ujian. Baik. Hidup kita ini adalah ujian. Kekayaan adalah ujian. Kemiskinan adalah ujian. Dan untuk menghadapi ujian-ujian itu adalah dengan agama ini. Dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seorang hamba sarra, kelapangan, kemudahan, kekayaan, kesehatan, maka itu fitnah, ujian. Dan untuk menghadapinya adalah dengan bagaimana dia bersyukur kepada Allah. Demikian pula ketika dia mendapatkan ujian berupa kesusahan, kesempitan, rasa takut, ya, itu juga fitnah, ujian. Bagaimana agar seorang sabar? Wabillahi taufiq. Adapun jika yang dimaksud adalah tadi, ya, taib. Intinya segala sesuatu adalah fitnah. Termasuk juga ciri dari fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Mereka nanti ada diluruskan atau diberi tambahan oleh beliau. Ya. Ketika tadi khilaf. Khilaf juga ujian, fitnah. Khilaf antara ya, ahlul batil dengan ahlul haq. Jelas ini fitnah. Ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Ini fitnah. Termasuk juga khilaf baina ahlu sunnah. Terjadi khilaf di antara ahlu sunnah. Ini juga fitnah. Dan fitnah dalam bentuk ini, khilaf. Antum bisa lihat kalau fitnahnya dalam bentuk ini, mungkin muncul kemarahan, muncul perpecahan, muncul kalimat-kalimat yang mungkin ya kurang pas, tidak baik, saling membantah. Ini juga cara atau ciri-ciri fitnah. Ketika fitnah yang terjadi adalah ini, bentuknya adalah khilaf yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, maka cara menghadapi fitnah itu adalah dengan rujuk dengan kepada Alkitab was sunnah. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Fa in tanaza'tum fi syai'